selamat malam. Wes nasibe kudu koyo ngene, duwe bojo kok ra tau ngepenake, seneng mureng omongane sengak, kudu tak trimo bojoku pancen kalah. Tadi yang sebelah sana suaranya.